بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن الدليل على ذلك أيضا dan termasuk دليل yang menunjukkan atas perkara tersebut. Apa perkara tersebut? Pembahasan kita terakhir apa? Katanya saya di sini, dan juga yang menunjukkan atas perkara tersebut. Apa perkara tersebut tuh? Nah, lanjut tuh. Nah, suka. Apa? Abu Faros. Apa itu? Bukan. Layuk darbil jahal. Bukan. Kemarin pembahasan kita terkait apa? Jauh sudah beberapa jawaban atas sebuah syubhat. Nah, apakah kalian menyamakan kami dengan kaum Quraisy? Ya, apa berarti? Syubhatnya apa? Hah? Anam, Endaman, Abu Reza. Apa kalian mengkafirkan kami yang sholat, berpuasa, zakat? Nah, Mahsan Tadar lagi. Yaitu, apakah kalian mengkafirkan kami sementara kami syahadat la ilaha illallah? Seperti itu ya. Kami bersyahadat, kami puasa, zakat, dan yang lainnya. Orang-orang musyrikin itu kafir mereka karena mereka mendustakan hari kebangkitan, tidak beriman dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, Al-Qur'an, kata mereka syubhatnya itu. Maka kata Syekh, kita sudah lewat beberapa jawaban dari syubhat ini. Kemudian al-muallif melanjutkan, hal yang menunjukkan demikian ini ya, bahwa ini enggak harus yang namanya orang bersyahadat kemudian selesai, tidak bisa sama sekali kafirkan. Selama dia sudah bersyahadat, sholat atau puasa dan yang lainnya sudah enggak bisa dikafirkan. Nah, ini tidak tepat. Termasuk perkara yang menunjukkan hal ini, ma hakallahu an bani Israel ma islamihim wa almihim wa salahihim annahum qalu li Musa ij'alana ilahan kama lahum aliha. Akan datang sama penjelasannya. Apa-apa yang Allah hikayatkan, Allah ceritakan tentang Bani Israel dalam kondisi mereka berislam, mereka juga punya ilmu, mereka juga punya ketakwaan, kesolehan. Mereka mengatakan kepada Musa, ij'alana ilahan kama lahum aliha. Setelah diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya, melewati suatu sesembahan patung, ya, melihat suatu kaum memiliki sesembahan, maka kemudian Bani Israel meminta kepada Musa, ij'alana ilahan kama lahum alihan, jadikan bagi kami sesembahan pula sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Nanti akan datang penjelasannya. Wa qalu unasin minas sahabah ij'al lana dhata anwatin fahalafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna hadha nadhiru qawli bani Israil ij'al lana ilahan. Dan juga ucapan sebagian dari sahabat dalam suatu pertempuran, ya, mereka mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ijalana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat, buatkan bagi kami dhatu anwat, pohon yang di situ digantung senjata-senjata untuk mencari barokah, ya, buatkan kami seperti juga. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersumpah, ya Allah akbar, inna sunan. Nah, kultum kama qalat banu Israil. Kata Rasulullah SAW, inna Allah akbar, inna sunan. Ya, sesungguhnya yang kalian ucapkan dan kalian sebutkan ini seperti apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa, jadikanlah kami, buatkanlah kami sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Kisah-kisah ini pada hakikatnya di situ menunjukkan bahwa kalau saat mereka ini siapa? Bani Israel di zaman Musa, ya, yang telah diselamatkan dari Firaun, mereka umatnya, pengikutnya Musa ketika itu. Mereka berilmu, bermula zaman dengan Musa. Mereka pun muslimin, beriman dengan Musa. Nah, sebagaimana sebagian sahabat, ya, dalam satu perangan mereka beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun diingkari oleh Musa dan juga diingkari oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan ingkar yang keras. Ya, kalau seandainya mereka melakukannya, saya kafir. Padahal mereka bersyahadat, bukan hanya bersyahadat saja, mereka memiliki ilmu, para sahabat di zamannya Musa, ini tentunya juga para pengikut Musa yang setia, yang afdal di zaman tersebut. Nah, sudah memiliki keutamaan-keutamaan ini, mereka melakukan ini karena tidak tahu. Kalau seandainya mereka melakukannya, meminta kemudian melakukannya, ya, maka niscaya mereka pun jadi orang-orang kafir, namun mereka tidak melakukannya sehingga mendapatkan uzur. Ini kurang lebih yang dimaukan oleh Syekh rahimahullah. Namun sebelum itu Syekh ingin menunjukkan dalam perdebatan atau bantahan atau rudud saling dialog dan yang lainnya, mereka ketika dibawakan kisah-kisah ini, ya, al-musyabbihun ni ahli syubhat ini, mereka mengatakan, qala walakin lil musyrikina syubhatun yadluna biha inda hadhihi al-qisah. Namun orang-orang musyrikin, mereka para penyembah kubur, itu memiliki syubhat, yadluna biha inda hadhihi al-qisah. Dengan syubhat ini mereka berpegangan, ya, dalam kisah ini akhirnya dijadikan ini syubhat. Apa syubhatnya? Wahya annahum yaqulun. Syubhatnya ini kuburin, kata mereka, kuburin, inna bani Israel lam yakfuru bidzalik wa kadzalika alladziina qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana dhatan wa lam yakfur. Kata mereka, antum, ya Syekh, anda ya Syekh berdalil bahwa kisah-kisah ini orang yang bersyahadat itu bisa kafir. Sementara ini Bani Israel ataupun sebagian sahabat enggak kafir. Kok kemudian engkau beristidlal dengan istidlal atau dengan dalil ini? Paham ya? Syubhatnya, ya. Kan Syekh ingin dengan kisah-kisah ini menunjukkan bahwa orang yang bersyahadat pun itu belum tentu dia bebas dari, artinya terjamin tidak kafir atau tidak murtad, ya kan? Berdalil dengan kisah ini, kisahnya Bani Israel bersama Musa atau sebagian sahabat bersama Rasulullah SAW. Nah, pendalilannya dibantah oleh mereka. Kata mereka, loh kok bisa? Ini dalilnya dari siapa? Mereka enggak kafir. Nah, Bani Israel ketika itu tidak kafir dengan permintaan ini. Para sebagian sahabat tersebut tidak kafir, tidak dihukumin kufuran oleh Rasulullah SAW atas permintaannya tersebut. Paham antum ya? Syubhatnya ya. Nah, ini syubhatnya mereka. Qala fal jawab, maka jawabannya annaqul, kita katakan inna bani Israel lam yaf'alu dzalik. Wa kadzalika alladziina sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu dzalik. Bani Israel ketika itu yang meminta, ataupun sebagian sahabat yang meminta kepada Rasulullah dibuatkan sembahan, dibuatkan pohon tersebut, itu pada hakikatnya ketika itu nggak jadi, artinya tidak sampai melakukannya akhirnya. Nah, ya, mereka tidak melakukan apa yang mereka minta. Kemudian kata Syekh, wala khilaf fi anna bani Israel lam yaf'alu dzalik. Tidak ada khilaf bahwa bani Israel belum melakukan perbuatan tersebut, menjadikan sesembahan. Walau fa'alu dzalik lakafaru. Kalau seandainya mereka melakukannya, niscaya mereka kafir. Wa kadzalika la khilaf fi anna alladzi nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'uhu wattakhadhu dhata anwatin ba'da nahyihi lakafaru wa hadha huwa al-maqlu. Kata Syekh, ya ada perselisihan. Kalau saja Bani Israel itu melakukannya, kafir. Begitu juga orang yang meminta tadi kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau seandainya Rasulullah melarang dan mereka tidak mentaati, kafir mereka. Iya, ada khilaf. Nah, yang meminta dhatu anwat pohon tersebut, kalau seandainya mereka jadi melakukannya, kafir. Nah, namun mereka dalam kondisi tidak, Bani Israel atau sebagian sahabat tidak menyengaja, sudah tahu ini haram, menyengaja meminta dibuatkan. Bukan dalam kondisi mereka memiliki keyakinan bahwa ini boleh, namun dalam kondisi mereka tidak tahu. Ya, ini kondisi mereka. Nah, jadi bukan hanya mereka belum melakukannya, namun juga karena kondisi mereka yang tidak tahu. Kalau mereka meminta dalam kondisi mereka mengilmui, ya, bolehnya Bani Israel, bolehnya minta sesembahan selain Allah, walaupun belum melakukan, kafir juga. Namun kondisi mereka dalam kondisi mereka ma'dzur, dapat nuzur karena enggak tahu. Seperti itu. Dan juga mereka tidak melakukannya. Walakin qala, walakin hadhihi al-qissata tufid, maka kisah ini memberikan faedah, ya, annal muslima bal al-alim, seorang muslim bahkan seorang yang alim, qad yaqa'u fi anwa'in minasy-syirki la yadri anha. Ya, kisah ini memberikan faedah, terkadang seorang muslim atau bahkan seorang alim itu bisa jatuh, terjerumus dalam beberapa jenis-jenis kesyirikan dalam kondisi dia tidak mengetahuinya. Maka kisah ini fatuhidu at-ta'allum wa taharruz, kisah ini memberikan faedah juga untuk kita banyak-banyak ta'lim, ta'allum, belajar, taharruz, berjaga-jaga, menjaga diri kita agar tidak terjerumus dalam perkara-perkara mukhalafah. Bukan hanya mukhalafah dalam sifat maksiat, bahkan kita bisa saja terjerumus dalam kesyirikan. Nah, kita banyak-banyak ta'allum, kata Syekh. Wa ma'rifata anna qawla al-jahil at-tauhida fahimna anna hadha min akbaril jahli wa makayidi syaitan. Dan juga kisah ini memberikan sebuah faedah. Orang yang mengatakan kami sudah paham tentang tauhid, Mereka enggak belajar akhirnya. Meremehkan tauhid la ilaha illallah ma'budu bihaqqin illallah. Syirik itu adalah antajalillahi niddan wa huwa khalaqak. Syirik itu engkau menjadikan sekutu bagi Allah dalam kondisi Dia Allah yang menciptakan engkau. Syirik. Paham saudara, tauhid paham. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Nah. Gampang tauhid itu. Tauhid sahih nafs sudah paham kan. Ini menunjukkan orang yang seperti ini itu min akbaril jahal. Yang demikian ini termasuk kejahilan yang paling parah. Ini orang yang jahil pada kita. Orang yang mata kami tauhid gampang, kami sudah tahu, enggak perlu belajar banyak-banyak tauhid. Nah, dan ini termasuk dari makar syaitan. Ini termasuk dari makar syaitan untuk menyimpangkan orang agar orang ini bisa terjerumus dalam mukhalafah. Ya. Kenapa? Ini tadi, ini sahabat, ini Bani Israel yang bersama Musa, bersama Nabi, mulazamah dengan mereka, ternyata, terluput. Sehingga yang dibawa mereka harus lebih. Qala atufi dha'idan annal muslima al-mujtahida idha takallama bikalami kufrin wa huwa la yadri fanubbiha ala dhalik fataba min sa'atihi anahu la yakfur. Ya. Maka kisah ini juga memberi sebuah faedah. Seorang muslim mujtahid, alim mujtahid, jika berbicara dengan ucapan kufur dalam kondisi dia tidak layak, jadi tidak tahu, kemudian diingatkan untuk perkara ini keliru, ini salah, jadi ini kafir, diingatkan kemudian langsung fataba min saati, kemudian dia langsung bertobat, maka tidak kafir. Kenapa? Dia sudah berusaha. Muslim ini belajar, sudah berusaha, tidak menggambangkan, namun belum sampai ilmu. Makanya seperti ini tentunya mahdur. Kayak coba lihat. Ya kata Syekh mengatakan tidak kafir. Menunjukkan bahwa Syekh bukan orang yang berpendapat dengan pendapat bahwa orang yang jahil itu tidak diberi uzur secara mutlak. Ya. Karena sudah lewat bersama kita ya ucapan Syekh anahu la yu'dzar bil jahl. Ya kan? Tidak diberi uzur. Jahil itu bukan menjadi uzur. Sudah lewat bersama kita ya. Apa yang dimaksud dengan ucapan Syekh ini? Bukan akhirnya dalam segala hal Syekh orang jahil itu enggak diberi uzur, tidak. Karena kalimat tersebut dipakai oleh takfiriyin, khawarij. Nah, sayang mereka belajar kutubu Syekh ini wal'iyadzu billah, maka kita banyak-banyak berdoa agar kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam kitab yang sama ada sebetulnya rinciannya Syekh. Nah, ini jelas Syekh kalau kan enggak kafir, orang yang tidak tahu ya. Kemudian diingatkan, kemudian langsung taubat. Enggak kafir. Seperti ini. Di dalam kitab yang sama Syekh ada menjelaskan tentang permasalahan uzur bil jahal, mana yang seharusnya mendapat uzur, mana yang tidak. Nah, maka banyak-banyak kita berdoa ya ikhwan, kita belajar tahu ilmu, banyak berdoa agar ilmu ini jadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Nah, kisahnya fitnah Muhammad bin Hadi termasuk min akbar dalil al-hari, termasuk dalil yang terbesar. Tahu sudah ilmu Al-Quran sudah jelas. Nah, wala'iyadzubillah ikhwan, banyak-banyak kita berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, Ar-Rasul. Beliau wa man huwa? Siapa beliau? Alaihi salatu wassalam, orang yang dibimbing oleh wahyu. Pun ternyata banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik, ma kita min ba'dil aula. Hati-hati ya ikhwan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Qala annahu la yakfur. Ya, yang seperti ini orang seperti ini enggak kafir. Kama fa'ala Banu Israil wal ladzina sa'alu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Banu Israil dan orang-orang sebagian sahabat yang meminta kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam zatu anwaka di pohon tersebut. Qala walil musyrikin syubhatun ukhra yaqulun, sudah mereka terbantah dari sisi ini, mendatangkan lagi syubhat. Makanya namanya kitabnya Kasyfus Syubhat. Syubhatnya semua dijelaskan, kemudian dibantah, dibuka, dibongkar. Kasyf. Kasyf itu diangkat, dibongkar. Nah. Mereka mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam angkara ala Usamah qad tala man qala la ilaha illallah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengingkari kepada Usamah bin Zaid, ya. Ketika Usamah bin Zaid membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Wa qala lahu aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Nah, dalam kondisi Rasulullah alaihi salatu wasalam marah kepada Usama bin Zaid mengatakan, apakah engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Nah, dalam riwayat lain sampai mengatakan asyakabta sadrahu, apakah engkau belah dadanya? Nah, orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, aku dan engkau bunuh. Ya. Sampai Usama bin Zaid berangan kalau seandainya ketika itu beliau belum masuk Islam, belum masuk Islam. Ini syubhatnya. Kata mereka, dan ini orang mengatakan la ilaha illallah dibunuh, Rasulullah marah. Paham sisi syubhatnya ya? Ya, sisi sendirinya. Ini orang sudah ngomong la ilaha illallah, Rasulullah mengingkari ketika Usama membunuh, belum Usama beristihad. Ini orang karena takut ittiqa minasyaif ya Rasulullah, hanya takut kepada syaif pedang dalam kondisi jihad. Pedang dengan pedang beradu, sudah kalah, tinggal penggal la ilaha illallah. Nah, Usama melihat ini orang cuma sekedar karena takut dengan pedang penggalan. Ini kisah ini jadikan dalil oleh musyrikin, para kuburin. Nah, ini enggak boleh mengatakan orang yang la ilaha illallah itu kemudian dikafirkan. Rasulullah aja marah orang dibunuh karena sudah mengucap la ilaha illallah, maka kami bersyahadat. Sekalian mengatakan kami kafir. Seperti itu. Rasulullah mengingkari. Nah, ini syubhatnya. Qala wa kadzalika qalu. Syubhat berikutnya juga. Ucapan atau sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Nah, ya. Faidha qaluha amsaku dima'ahum wa amwalahum aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Kalau apabila mereka mengatakan ini, maka terjaga darah dan hartanya. Berarti, ini kata mereka, Rasulullah itu berhenti dari memerangi orang kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah. Nah, kami ini mengatakan bersyahadat, bukan hanya bersyahadat, kami sholat, puasa dan yang lainnya. Kami cinta kepada Rasul, beriman dengan Al-Quran, kemudian kalian kafir-kafirkan. Nah, ini sebenarnya ya. Paham ya? Nah. Wa hadith ukhra fil kaf amman qala. Dan hadis-hadis yang lainnya yang di situ menunjukkan wajibnya menahan untuk tidak membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Qala wa muradu haula'il jahalah, maksudnya mereka orang-orang jahil ini, kuburin jahil pada ayatnya. Anna man qalaha, ya, man qalaha la yakfur. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, maksudnya ahli syubhat ini, maka enggak kafir. Wa la yuqtal, dan juga tidak boleh dibunuh. Walau fa'ala ma fa'alain. Nah, orang yang dalam mata la ilaha illallah enggak bisa kafir, enggak boleh dibunuh. Walaupun berbuat apa saja yang dia berbuat. Walaupun fa'ala ma fa'ala. Nah, qala fa yuqalu li haula'il musyrikin al-juhal. Ini jawaban secara mujmal. Maka dikatakan kepada mereka ahli syubhat ini, kubur ini, musyrikin juhal ini, ma'lum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahuda wa sabahu wa hum yaqulun la ilaha illallah, wa anna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifah wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yusallun wa yad'una al-islam. Diketahui bersama bahwa Rasulullah itu memerangi orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang paham, punya ilmu, ya kan? Mereka pun mengatakan, la ilaha illallah, enggak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yahud. Nah, mereka mengetahui permasalahan ini. Begitu pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Hanifah. Sudah lewat kisahnya bersama kita ya. Nah, Bani Hanifah yang di situ ada murid Musailimah Al-Kadzdzab. Ya, diperangi oleh sahabat dalam kondisi mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka salat, mereka mengklaim dirinya Islam. Qala wa kadzalika alladziina harrakahum 'Ali ibn Abi Thalib bin nar. Begitu juga orang yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dengan dibakar. Sama bersyahadat, ya kan? Nah, tapi mereka mengklaim itu mereka barisannya Ali, mengikuti Ali. Tapi oleh Ali dibakar. Padahal bersyahadat, salat, puasa, jihad juga. Wa haula'il jahalah mukirruna anna man ankara al-ba'tha kafar wa qutil walau qala la ilaha illallah. Ini orang-orang ahli syubhat ini. Mereka pun mempersaksikan, meyakini, mengakui orang yang mengingkari hari kebangkitan walau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau sudah topiknya sekarang bukan masalah tauhid atau syirik, topiknya dibawa kepada kekuburan yang lainnya. Ya, tentang apa? Pengingkaran hari kebangkitan. Ternyata mereka sepakat. Walaupun orang tersebut mengatakan la ilaha illallah, seseorang mengatakan la ilaha illallah tapi mengingkari hari kebangkitan, mereka pun sepakat kafir. Nah, wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam kafar. Dan mereka sepakat orang yang mengingkari sebuah perkara dalam rukun Islam, salat enggak wajib, puasa enggak wajib, boleh enggak puasa, meyakini seperti ini, mereka pun sepakat bahwa ini kafir. Nah, dan layak untuk dibunuh walau qalaha, walaupun orang ini mengatakan la ilaha illallah. Kalau sudah urusannya bukan tauhid atau syirik, mereka sepakat. Walaupun orang tersebut mengatakan la ilaha illallah, kafir. Nah, kemudian tasyih, fakaifa la tanfa'u idza jahada far'an minal furu' wa tanfa'uhu idza jahada at-tauhid alladhi huwa aslu dinir rusul wa ra'suhu. Walakin a'da Allahi ma fahimu ma'anal ahadi. Kata Syekh, kok bisa, gimana sih? La ilaha illallah ini gak bermanfaat bagi orang yang mengingkari far'an. Ini bukan artinya cabang, namun maksudnya pokok dasarnya agama Islam ini kan tauhid, ya kan? Nah, ada hal-hal lain yang penting juga. Ini yang dimaksud dengan Syekh far'anil furu', bukan artinya cabang yang remeh, bukan, namun hal-hal yang lain juga selain tauhid. Kok bisa mereka itu mengatakan sepakat la ilaha illallah ini enggak bermanfaat bagi hal-hal yang lainnya tersebut, mengingkari hari kebangkitan, mengingkari arkan Islam selain tauhid. Ternyata mereka sepakat la ilaha illallah enggak bermanfaat. Namun kok bisa la ilaha illallah ini bermanfaat bagi orang yang mengingkari rasul Islam, asas pokok agama. Ya, dari zamannya orang pertama atau nabi pertama sampai terakhir, bahwa Islam itulah dinut tauhid. Kok bisa kemudian yang hal-hal lain ini mereka sepakat, namun dalam urusan yang lebih besar atau yang paling besarnya ini kemudian mereka mengatakan oh la ilaha illallah, kita bersyahadat. Nah, dalam urusan tauhid kok mereka berubah. Nah, ini sebenarnya jelas wadih bagi mereka. Akan tapi begitulah musuh-musuh Allah. Mereka mafahimu ma'nal hadis. Mereka enggak paham makna hadis. Enggak pahamnya bukan karena enggak paham, mereka paham, namun mereka ditutupi. Sudah tahu al-haq namun masih tetap ngeyel. Akhirnya Allah simpangkan. Nah, semakin mereka menyimpang, Allah semakin jauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala.